teruskan di halaman ke-11, mengkaji tentang Alif Lam Qomariyah dan Alif Lam Syamsiah. Pelajaran ini esensinya yang terpenting adalah yang harus kita garis bawahi. Jadi kalau menemukan alif lam itu, ada alif lam yang dibaca, ada alif lamnya, lamnya yang tidak dibaca. Jadi ternyata di dalam membaca Al-Quran, tidak semua alif lam itu dibaca. Sebetulnya kalau kita jeli bahwa yang dibaca dalam Al-Quran itu adalah kalau huruf itu ada barisnya. Kalau tidak ada barisnya, dia tidak dibaca. Sesekali ada huruf-huruf tertentu yang tidak ada barisnya tetapi menjadi pemanjang. Seperti dalam Matobi'i. Mamimu naninu. Itu alif, wau. Wau-nya ada sukunnya. Ya, ianya ada tapi alifnya tidak. Jadi ada huruf-huruf tertentu. Jadi intinya dalam mengkaji tentang alif lam Qomariyah dan alif lam Syamsiah, mana alif lam yang dibaca, ditulis dan dibaca, mana alif lam yang tidak dibaca. Muncul pertanyaan, kalau tidak dibaca kenapa harus ditulis? Itulah. Sudah seringkali diungkapkan bahwa fungsi alif lam di dalam Al-Quran ini, di dalam bahasa Arab adalah untuk merubah pengertian umum, general menjadi khusus, khusus ya. General atau dari ma'rifat, ya, dari nakirah menjadi ma'rifat. Dari umum menjadi khusus. Apa? Kita kalau bilang laki-laki, tentu konotasi kita siapa laki-laki? Ya semua laki-laki. Wanita, semua wanita. Masjid, ya semua. Yang namanya masjid itu masjid. Tetapi kalau dia sudah pakai al, ar-rajulu, laki-laki itu. Al-masjidu. Tuh. Beda toh dengan ar-rajulu dan al-masjidu. Kalau ar-rajulu, lamnya tidak dibaca. Kalau al-masjidu, lamnya ada al-masjidu. Padahal dua-duanya ada alif lam. Jadi tadi, fungsinya alif lam untuk merubah pengertian umum menjadi khusus. Tetapi tidak semua alif lam itu dibaca. Tidak dibaca dan dibaca ini penyebabnya ada penyebab. Kalau setelah alif lam bertemu huruf Qomariyah, huruf Qomariyah itu ada 14 di halaman 11 buku wajib kita. Ibagi hajjaka wa khob aqimah. Alif wa rin ha jim kaf waw kha fa ain qaf ya mim dan ha. Atau di ta'lim kita sering kita pakai alif lam Qomariyah ya. Ibri hajjaka wa khob aqimah, itu yang lebih mudah. Jadi kalau setelah alif lam ini bertemu salah satu huruf 14 ini, maka alif lamnya otomatis dibaca. Lain dengan alif lam Syamsiah. Alif lam Syamsiah alif lam yang tidak dibaca. Kalau tidak dibaca kenapa harus ditulis? Tadi muncul kan? Fungsinya alif lam itu bukan hanya sekedar ada, tetapi fungsinya merubah dari pengertian umum menjadi pengertian khusus. Dari nakirah menjadi ma'rifat, dari pengertian general menjadi khos, khusus, ya. Spesifik, spesial, gitu kan? Nah, kenapa terjadi alif lam yang dibaca dan yang tidak? Karena setelah alif lam, kalau bertemu dengan huruf-huruf Qomariyah, maka alif lamnya, lamnya dibaca. Kalau setelah alif lam bertemu huruf-huruf Syamsiah, maka alif lamnya tidak dibaca, lamnya. Mana? Ar-rajulu, tuh, gak dibaca kan? An-nasu, as-syamsu, itu al-alnya tuh tidak dibaca, tidak kedengaran. Al-salatu, gak al-salatu. Jadi pengertian dibaca dan tidak dibaca itu tergantung setelah alif lam ketemu huruf apa. Fungsinya alif lam sudah jelas ya. Ditulis, dibaca atau tidak dibaca, yang penting alif lam harus ada. Kalau ingin merubah dari pengertian umum menjadi pengertian khusus, itu. Sedangkan alif lam Syamsiah adalah alif lam kalau setelah alif lam bertemu salah satu huruf Syamsiah. Mana? Di ta'lim kita, kita memiliki cara urut yang lebih mudah sesuai dengan bentuk hurufnya. Mulai dari ta-tha, dal, zal, ro-zai, ya, sin, shin, sod, dod, to, zo, lana, lam, nun. Itu. Apa artinya? Kalau setelah alif lam bertemu salah satu huruf yang 14 ini, maka otomatis lamnya tidak dibaca. Jangan di sini di halaman 12 ada, jangan dibaca al-tomatu, at-tomatu. Istilah kita kalau menemukan tasjid bacanya nyamber, nyentak, bagaikan api melihat minyak gitu kan, seret nyentak gitu ya. Ada gejolak yang tidak tertahankan, set gitu ya. Karena sudah lama tidak belajar kemudian dihajar, tret gitu ya. Ada hentakan. Untuk latihan, tapi kalau untuk sudah mahir hentakan itu sudah tidak ada lagi. Atau ada teori lain mengenal alif lam komariah alif lam samsiah ini, alif lam yang dibaca kalau di atas lamnya ada sukun, komar, bulan, itu. Bulan ada dan dilihat. Alif lam samsiah kalau di atas lamnya tidak ada apa-apa. Karena tidak ada apa-apa ya jangan diapa-apain, jangan dibaca. Bacanya kemana? Ke yang ada apa-apanya. Misalnya di halaman 12 itu ya, kolom kedua di bawah ada Ar-Rahman. Jangan Al-Rahmanu, Al-nya jangan dibaca karena di atas lam tidak ada apa-apa. Jadi nyamber ke yang ada apa-apanya, ke ro. Ro-nya kebetulan ada tasdid. Kita satu pengertian bahwa kalau menemukan tasdid untuk pemula yang terpenting disamber. Ar-Rahmanu, As-Sama'u, Az-Zulmu, Ad-Dhalalu. Kok dihentak? Ini kan lagi latihan. Kalau sudah mahir, hentakan itu tidak boleh ada. Ar-Rahman, As-Sama', Az-Zulmu. Ada hentakan? Tidak ada. Itulah. Jadi alif lam komariah, alif lam samsiah. Alif lam komariah, alif lam yang dibaca. Alif lam samsiah, alif lam yang tidak dibaca. Kenapa dibaca? Karena setelah alif lam bertemu salah satu huruf komariah yang 14. Apa aja? Ya bagi hajjaka wa khob akimah. Halaman 11. Alif lam samsiah adalah alif lam yang tidak dibaca. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu salah satu huruf samsiah. Ada berapa? Ada 14. Apa? Tasa, dal, zal, ra, zai, sin, shin. Sab, do, do, zo, lam, nun. Alif lamnya tidak dibaca lamnya. Bacanya kemana, gimana? Nyamber ke yang ada tasjidnya. Tandanya samsi ada tasjid. Alif lamnya dibaca enggak? Lamnya enggak. Kalau enggak dibaca, kenapa ditulis? Karena fungsi alif lam itu bukan hanya sekedar ada. Tetapi mengubah pengertian dari umum menjadi khusus. Ciri isimnya, kalau sudah ada alif lam, tidak boleh ada tanwin lagi. Kalau asalnya masjidun, kalau sudah ada alif lam, tidak boleh al-masjidun lagi. Al-masjidu. Du. Rajulun. Ciri isimnya tanwin, rajulun. Tetapi kalau kemasukan alif lam, ar-rajulu. Ciri isimnya sekarang apa? Alif lam. Karena salah satunya isim adalah kemasukan alif lam. Baik, mudah-mudahan cukup jelas itu. Jadi tajwidnya kita coba runtutan kembali dari buku wajib yang ada.